Sekarang kita pindah kepada potongan yang kedua dari kaidah yang ke-7. Kata beliau, wa yujibu salasata asyiyah. Dan haid ini mengharuskan 3 hal. Jadi siapa yang tertimpa haid, terdapat 3 perkara padanya. Yang pertama al-ghuslah, mengharuskan mandi. Jadi kalau ada yang haid, setelah suci dia harus apa? Dia harus mandi. Ya. Nah, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan, fa'tazilu nisa'a fil mahid. Baik. فَاَتَهِلُ الْمِسَاكِ الْمَحِيُّ وَلَا تَقْرَبُوهُ مَحَتَّى يَطَهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرْكُمُ. Mereka bertanya kepada Allah tentang haid, katakanlah haid adalah gangguan. Jauhilah perempuan pada masa dia haid. Jangan kalian dekati dia sampai dia suci. Ya, kalimat sampai dia suci, ini artinya sampai haidnya terputus. Walaupun dia belum mati. Tapi kapan boleh diperlakukan suami istri itu nanti diperbolehkan kalau dia sudah mandi, karena itu kelanjutan ayat faidah tafakharna, kalau mereka sudah bersuci itu sudah mandi ya, maka diharuskan apa? Diharuskan mandi ya, diharuskan mandi. Nah baik, dan banyak hadis ya, ada pun dari sisi hadis banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa haid itu mengharuskan mandi. Kemudian yang kedua dan keharusan, kalau ada haid itu keharusan al-bulugh, dia adalah tanda balik. Jadi kalau ada perempuan yang haid itu mengharuskan dia sudah apa? Dia sudah balik, yang umurnya baru 9 tahun tapi sudah haid, maka haidnya ini mengharuskan dia sudah apa? Sudah balik. Iya. Dan ini adalah hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Di antara dalil yang disebutkan adalah hadis, لا يقبل الله صلاة حائل إلا بخمار. Allah tidak menerima salat perempuan yang haid kecuali dengan khimar. Ya, disebutkan perempuan yang haid disyaratkan haid, menunjukkan bahwa itu adalah tanda salatnya diterima. Kalau salatnya diterima, tanda salatnya diterima, berarti itu adalah tanda buluk, tanda baliknya. Sebab ibadah itu syah kalau dia sudah balik. Jelas ya? Apabila dia sudah balik. Ini diantara dalilnya, walaupun hadisnya ada pembahasannya di dalam ahli hadis, namun ini perkara yang tidak ada silang pendapat. Iya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ketiga. Nah, kemudian yang ketiga, wayujibu, dan juga mengharuskan al-i'tidal bih, dan dia mengharuskan menghitungnya sebagai iddah. Kalau dia sudah haid, maka iddahnya adalah dengan dia apa? Hah? Iddahnya adalah dengan dia menghitungnya sebagai haid. Ya. Nah, perempuan menikah umur 8 tahun. Ya, dia belum haid. Ditalak oleh suaminya. Cerai talak. Sekarang sucinya bagaimana? Hah? Sucinya bagaimana? Dia tidak haid, maka dihitungnya bagi apa? Bagi bulan. Disebutkan surat talak. Dihitungnya bagi apa? Bagi bulan. Nah, tapi kalau dia sudah haid, tidak ada lagi hitungan bulan. Dia harus hitung bagi apa? Bagi haid. Itulah maksud ucapan penulis, dihitung dengan apa? Wajib dia hitung dengan haid. Jelas sampai sini ya? Ini 3 hal yang diwajibkan karena haid. Kemudian di akhir dari kaidah penulis sebenarnya memberikan kaidah yang lain, cuman diisipkan. Kata beliau, wan nifasu mithluhu illa fil i'tidal. Dan nifas itu sama dengan haid, kecuali di dalam hitungan iddah. Kecuali dalam hitungan iddah. Ini sebenarnya kaidah. Ya? Jadi kaidahnya berbunyi apa? Kaidahnya berbunyi bahwa hukum nifas semuanya sama dengan hukum apa? Hukum haid, kecuali pada 3 perkara saya sebutkan. Saya penulis di sini hanya menyebutkan berapa? 1 saja. Ya. Hanya menyebutkan 1. Kalau haid keluar, maka dengan haid ini itu adalah tanda iddahnya sudah lepas. Perempuan di tanah, dia haid setelah di tanah. Maka haid yang pertama ini sudah lepas satu apa? Satu iddah. Dia tunggu lagi haid yang kedua, ketiga.